Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ittaba'a hudah. Sallama taslim kathira wa ba'd. Tanbihun ya. Ya. Tanbih. Jami'u ma dhakarnah fil jari wal majrur thabitun lil dharf fala budda min ta'alluqihi li fi'lin. Perhatian. Semua yang telah disebutkan pada al jari wal majrur thabitun lil dharf, itu juga tetap pada dharf. Apa yang berlaku pada al-jar wal majrur juga berlaku pada dharf. Fala budda min ta'alluqihi bi fi'lin. Sama, dharf juga harus bergantung dengan fi'il yang itu merupakan amilnya. Nahu waja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka, saudara-saudara Yusuf, datang menemui bapaknya, 'isha'an yabkun, di waktu 'isya, dalam keadaan menangis. 'Isha'an di sini dharf. Dharf apa? Zaman, ya, mansub. Dia pun memiliki muta'allak, ya, ta'alluknya dengan fi'il. Yaitu apa? Ja'a. Yabgun i'rabnya sebagai apa? Hal. Karena dia datang setelah apa? Nakira. Hal dari apa? Dari yang ma'rifah. Itu hal dari apa? Al-wawu. Ataupun hum. Ya. Awitruhuhu ardhan. Ucapan siapa ini? Saudara Yusuf ya. Ikhwat Yusuf ya. Awitrahu ardan yakhlu laku wajwabikum wa takunu min ma'adhi qawman salihin. Ya, awitrahu ardan. Buanglah Yusuf ardan ke satu tempat. Aw bi ma'na fi'lin. Berkait dharf sebagaimana al-jar wal majrur dengan fi'il, atau berkait dengan apa yang mengandungi makna fi'il seperti awsaf. Contoh, Zaidun mubakkirun yaumal jumu'ah. Zaid berpagi-pagi di hari Jumat datang ke masjid. Yaumal jumu'ah, yauma dharf, ya, zaman. Dia muta'alliknya dengan ma fihi makna al-fi'il, yaitu mubakkir, isim fa'il dari bakkara, yubakkir. Wajalisun amam al-khatib, duduk di depan al-khatib. Zaidun jalisun amam al-khatib. Wa mithal wuqu'ihi sifatan, contoh dharf jatuh sebagai sifat adalah marartu bi ta'irin fawqa ghusnin. Saya melewati seekor burung yang ada di atas ranting. Ya, maka dia ketika itu apa? Muta'alliq dengan fi'il juga. Wa halan ataupun hal, ketika datang selawa yang ma'rifah. Ra'aitul hilala baina sahabi, baina hal. I'rabnya jumlah dharf atau syibh jumlah pada mahalnya nasab hal. Wa muhtamilan lahuma, dan memungkinkan dua sisi i'rab, sifat atau hal, ketika datang pada yang nakirah wa ramahdah. Ya. Yu'jibuni samaru fawqa al-aghsan, mengagumkanku asamar, buah yang ada di atas ranting itu ataupun pada ranting itu. Wa ra'aitu samaratan yani'atan fawqa husnin, saya melihat buah yang matang di atas husn ranting. Wa mithalu qu'ihi khabara, contoh jatuhnya dharf sebagai khabar. Wa rakbu asfala minkum, asfal, dia jatuh sebagai khabar dharf bentuknya. Fi qira'ati sab'ah, pada qira'ah sab'ah dengan nasab asfal. Wasilatan, dan juga ketika dia dharf jatuh sebagai silah. Wa man 'indahu la yastakbiruna, mana di sini syaitnya? 'Indah. Wa mithalu raf'ihi al-fa'il, dan contoh dharf merafakkan fa'il sebagaimana al-jar wal majrur. Zaidun 'indahu malun, di sini malun fa'ilnya 'indah, karena 'indah bersandar pada apa? Al-mukhbar 'anhu, itu mubtada. Wa yajuzu taqdiruhuma mubtada'an, boleh pula menakdirkan keduanya. Indahu malun, ya, boleh engkau takdirkan keduanya. Wal marfu' ba'dah, oh loncat ya, saya tadi matan kalau larinya ke syarah. Wa yajuzu taqdiruhuma mubtada'an wa khabara, untuk ditakdirkan mubtada dan khabar. Ya, dharfnya sebagai khabar mu'akhar, yang setelahnya mubtada, dharfnya jadikan sebagai khabar muqaddam, kemudian mubtadanya di situ di takhir. Wa ya'ti fi nahwi indaka Zaidun al-madhhaban, dan datang pada semisal contoh indaka Zaidun madhhaban. Ya, dua madhab sebagaimana pada al-jar wal majrur, ya kan? Fi dari Zaidun. Persis lah perlakuannya pada dzaraf ini sebagaimana perlakuan pada al-jar wal majrur, sama. Baik, kita lihat di sini syarahnya. Tanbihun jami'u ma dzakarnahu fil jari wal majrur min annahu labudda min ta'alluqihi bil fi'li aw bima fi ma'nah wa min kaunihi sifatan lin nakiratil mahdhah wa halan min al ma'rifatil mahdhah wa muhtamilan lil wasiyyati wal haliyyati ba'da gharil mahdhi minhumā wa ghairi dhalika thabitun lil dzarfi falabudda min ta'alluqihi bi fi'lin zamaniyan kana adh-dzarfu aw makaniyan. Semua yang telah disebutkan pada al-jar wal majrur, dari bahwasannya mesti jar majrur itu berkait dengan fi'il atau berkait dengan yang mengandungi makna fi'il, wa min kauni sifah, dan dari keberadaannya sebagai sifat bagi yang nakirah mahboh, atau hal dari yang ma'rifah mahboh, atau memungkinkan wasfiyah dan haliyah setelah ghairil mahboh, apakah nakirah ghairil mahboh atau ma'rifah ghairil mahboh, wa ghairi dhalik, dan yang selain itu sabit, itu pun tetap ya diterapkan pada dzaraf, sama. Falabudda min ta'alluqi bil fi'l, mesti dzaraf juga sebagaimana al-jar wal majrur untuk bergantung dengan fi'il. Apakah dzarfnya zamani ataupun makani, dzarf zaman ataupun dzarf makan, sama. Harus memiliki muta'allaq. Fal awwalu nahu, contoh yang pertama dari dzarf apa? Zaman adalah waja'u abahum 'isha'an yabkun. Di sini 'isha'an dzarf mansub dia, muta'alliq dengan fi'il. Fa'isha'an dzarfu zamanin, 'isha' dzarfu zaman muta'alliq dengan ja'u. Wasani, ini jelas. Yang kedua itu dzarf apa? Makan. Awitrahuhu ardhan, buanglah Yusuf ke satu tempat dari bumi. Fa'ardhan dzarfu makanin, maka ardhan adalah dzarf makan muta'alliq dengan fi'il yaitu itrahuhu. Wa innama nusibat 'ala dzarfiyyah li ibhamiha. Kenapa di sini ardhan bisa boleh dinasabkan sebagai dzarf? Wa innama nusibat 'ala dzarfiyyah, hanyalah ardhan dinasabkan sebagai dzarf li ibhamiha, karena dia mubham, tidak tertentu tempat yang mana, bumi yang mana, sebagaimana itu dipersyaratkan pada dzarf apa? Makan. Min haitsu kaunuha mankurah majhulah, dari sisi keberadaan bumi itu mankurah, tidak dikenali, majhul, tidak diketahui. Tidak dikenali, tidak diketahui. Sehingga bisa dijadikan di sini ardhon sebagai apa? Dzarf makan. Ya, karena dia tadi tersifati dengan mankurah majhulah. Ya. Meskipun di sana ada pendapat yang lain. Ya. Dan syarat dari dzarf makan untuk bisa dijadikan sebagai dzarf atau isi makan agar dia bisa dijadikan sebagai dzarf adalah ibham. Dan di sini ardhon mubham katanya. Dan di sana ada pendapat yang lain. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Az-Zamakhsyari dan juga Abul Baqa. Ada yang mengatakan dia mansubnya ala iskhati al-khafid, membuang huruf hafab, ini fi ardin, dibuang fi-nya jadi mansub ardhan. Ada juga yang mengatakan dia mahful yang kedua dari itrohu, karena itrohu dibawa kepada makna anziluh. Anzala yunzilu butuh kepada dua maf'ul, anzaltu zaidan ad-dar, saya menempatkan Zaid ke satu rumah. Al-muhim di sini kita sesuai dengan pembahasan, maka kita bawa ardhon kepada dzaraf di sini, dzaraf makan. Au bi makna fi'lin, ataupun berkaitannya dzaraf itu dengan sesuatu yang mengandungi makna fi'il, bukan fi'il dia. Fa zamani, maka yang merupakan dzaraf zamannya, contohnya Zaidun mubakkirun yaumal jumu'ah. Ya, jelas ya, Zaidun mubtada mubakir khabar, kemudian yaum dzaraf zaman mansub. Ya. Alamatun nas al-fathah wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu mudhafun ilayh. Ya. Wal makani, dan dzaraf makan yaitu Zaidun jalisun amamal khatib, amamal khatib. Amamal khatib, Zaid duduk di depan khatib. Juga sama i'rabnya. Fadzarfani muta'alliqani bismil fa'il, maka dua dzaraf ini yaitu yaumal jumu'ah dzaraf zaman dan amamal khatib dzaraf makan, sama-sama keduanya berkait dengan isim fa'il. Kok bisa? Kenapa? Lima fihi min ma'nal fi'il, karena pada isim fa'il ada makna fi'il. Ya, ada makna fi'il. InsyaAllah ini jelas. Wa mithalu wuqu'ihi ay adh-dharfi al-makani sifatan ba'da an-nakir al-mahdhah marartu bi tha'irin fawqa ghusnin fa fawqa ghusnin sifatun li tha'irin. Contoh jatuhnya dharf mithalu wuqu'ihi ay adh-dharfi al-makani, di sini adh-dharfi al-makani i'rabnya sebagai apa? Adh-dharfi al-makani wuqu'ihi adh-dharfi al-makani badal dari dhamir ha. Ya, setelah ay itu badal. Al-Zarfi al-Makani padahal dari bermirha pada wuku'ihi. Contoh jatuhnya dia, yani Zarf al-Makani sebagai sifat, ya, ba'dan nakira al-Mahbah, setelah nakira yang murni, marartu bita'irin fauqa ghusnin. Marartu bita'irin fauqa ghusnin, ya. Di sini fauqa ghusnin sebagai sifat. Anda mi'rab dulu, marartu fi'il mafa'il, bita'ir jil madrur, fauqa dharf apa? Makan, mensub, bahu mudhaf, husim mudhaf ilaih. Ya, syibu jumlah. Ya, dharaf itu syibu jumlah. Pada mahalnya apa? Berarti, jarin. Sebagai apa? Sifat. Fafauqa husnin sifatun li ta'ir. Maka jumlah. Atau syibu jumlah. Fauqa husnin itu sifat bagi ta'ir. Ini insyaAllah jelas. Wa misalu ku'ihi halan ba'dal ma'rifatil mahbah. Contoh jatuhnya. Dharaf sebagai hal. Ya. Ba'dal ma'rifah al-mahdhah, setelah ma'rifah yang murni adalah ra'aitul hilala bainas sahabi. Ra'aitul hilala bainas sahabi, ya, saya melihat bulan sabit ada di tengah-tengah awan. Bainas sahabi di sini dharf. Dharf apa? Baina makan. Ya, dia jatuh setelah ma'rifah yang mahdhah al-hilal, maka dia diarah sebagai hal. Antum irab satu-satu dulu. Baina dharf makan mansub wa alamatun nasbi al fathah wa mudhaf sa'im mudhari, dan dikatakan syibu jumlah pada mahalnya apa? Nasbin alal hali, sebagai hal. Fa baina sahab, maka baina sahab hal dari hilal, hal dari hilal. Ya, makanya kita terjemahkan ra'aitul hilal biasanya dalam keadaan, biasanya ya. Ya, saya melihat hilal bulan sabit itu dalam keadaan di antara awan, di tengah-tengah awan. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia ya bisa yang lebih pas dari itu apa? Saya melihat hilal ada di tengah-tengah awan pun enggak mengapa, ya. Wa misal wuqu'ihi muhtamilan lahumah, contoh jatuhnya dharaf muhtamilan dalam keadaan memungkinkan dua sisi ini, memungkinkan sifat dan hal. Lil wasfiyah wal haliyah ba'da ghairil mahd minhumah, tentunya ketika datang setelah ghairil mahd minhumah. Apa yang tidak murni darinya? Ya, apa yang tidak murni darinya? Hah? Ghairul mahab minhuma. Hah? Yang telah lewat tadi, nakira dan ma'rifahnya. Nakiranya enggak murni nakira, ma'rifahnya enggak murni ma'rifah. Ya, contoh nakira yang enggak murni nakira ya ketika disifati. Contoh ma'rifah tapi enggak murni ma'rifah ya ketika alif lam yalil jins itu. Yujibuni samaru bil musallasah faqal aghsan. Mengagumkanku asamar, buah itu dengan titik tiga, ya, bukan dengan titik dua. Kalau tamar, tamar ya, titik dua. Fawqal aghsan, ada di atas ranting. Ya, yu'jibuni samaru fawqal aghsan. Di sini alif lam lil jins. Wa ra'aitu samaratan bil musallasah yani'atan. Di sini nakirah mausufah. Fawqa ghusnin. Fa fawqa fil mithalaini yahtamilul wasfiyata wal haliyah. Maka fawqa dalam dua contoh ini, yu'jibuni thamar fawqa al-awsan, ra'aitu thamarah yani'ah fawqa ghusnin, memungkinkan untuk dibawa kepada sifat ataupun kepada hal. Ya, karena tidak mahab yang pertama, tidak mahab ma'rifah karena islamnya lil jins. Yang kedua, tidak mahab apa? Nakirah, karena telah disifati, ya, dengan sifat yani'ah. Amma al-awwal fa li'annahu waqa'a ba'da al-mu'arrif mu'arraf bi al-jinsiyah wa huwa qaribun min an-nakirah. Adapun yang pertama as-samar, maka dia jatuh setelah yang dimakrifahkan. Ataupun yang pertama fawqal husn, adapun yang pertama dari dharf itu fawqal aghsan. Kenapa dia bisa di'rab dengan dua sisi? Karena dia jatuh setelah yang dimakrifahkan dengan al-jinsiyah, dan yang dimakrifahkan dengan al-jinsiyah qarib, dekat dengan nakirah. Karena maknanya umum juga. Fa in ra'aita ma'nahu ja'alta dharf sifatan lah. Kalau kamu jaga, kalau kamu jaga maknanya, kalau kamu pandang maknanya, ja'alta dharf sifatan lah, maka engkau jadikan dharf sebagai sifat karena maknanya al-mu'arraf fi al-jinsi apa? Nakirah kan? Ya. Maka engkau jadikan sifat. Wa in ra'aita lafzahu ja'altahu halan minhu, adapun kalau engkau perhatikan, engkau jaga lafadznya, lafadznya kan ma'rifah dengan al, maka engkau i'rab ya yang setelahnya dari dharf sebagai hal darinya. Insyaallah ini jelas ya. Ya cepat insyaallah selesaikan ini. Nanti setelah ini akan kita masuk ke bahasan yang lain. Wa amma tsani fali belum udah dibaca semua kan matanya. Wa amma tsani fali annahu waqa'a ba'da an-nakirati al-mawsufati biyani'atan wal munakkaru al-mawsufu qaribun min al-ma'rifati fa in lam taktafi bi sifati ja'alta adh-dharfa sifatan tsaniyatan wa in iktafaita biha ja'altahu halan min an-nakirati al-mawsufa. Adapun yang kedua yang kedua tadi dalam contoh ra'aitu samaratan yani'ah, karena dia dzaraf jatuh setelah nakirah yang disifati dengan yani'ah. Wal munakkar al mausuf, dan isim nakirah yang disifati itu dekat dengan ma'rifah, sudah takhassus menjadi lebih khusus. Fa in lam taktafi bi sifah ja'alta adzaraf sifatan tsaniyah, adapun kalau kamu tidak menambahkan mausuf tadi dengan sifat, maka engkau jadikan dzarafnya sebagai sifat yang kedua. Atau fa in lam taktafi bi sifah ja'alta dzaraf sifatan tsaniyah. Ya. Contoh yang mana ini? Ra'aitu samaratan yani'ah fawqa husnin. Ya. Fa in lam taktafi, jika engkau tidak merasa cukup dengan sifat yang pertama tadi. Ya, seperti kalau sifat yang pertama tadi apa? Ra'aitu samaratan yani'ah, kurang gitu dengan satu sifat itu. Ya, kalau kamu tidak merasa cukup dengan sifat yang pertama tadi, jangan tadzaraf sifatan tsaniyah. Maka kau jadikan istilahnya dari apa? Dzaraf sebagai sifat yang kedua. Kan sifat itu ya sebanyak-banyaknya lah sampai jelas mausufnya. Kalau belum jelas ya tambah lagi gitu kan. Nah, sedikit pembahasan tentang qata' itu ya. Tentang qata', kapan dilarang untuk diqata'? Ya, kapan boleh qata'? Iya kan? Ketika belum jelas mausufnya terus ya, sifat terus gitu. Iya kan? Kalau sudah jelas boleh diqata' pada rafa, sebagai khabar, pada nasab, sebagai maf'ul. Fa in lam taktafi bi sifah, jika engkau tidak merasa cukup dengan sifat yang pertama, belum jelas ini mausufnya dengan sifat yang pertama, kamu jadikan dzarafnya sebagai sifat yang kedua. Berarti terjemahnya apa? Saya melihat samarah, satu buah yang matang yang ada di ranting. Wa in iktafaita biha, dan kalau engkau rasa sudah tercukupi dengan sifat ini, sudah tergambar mausufnya, ja'altahu halan, boleh kau jadikan dzarafnya sebagai hal minan nakir al mausufa, dari nakir yang sudah tersifati itu. Soal jelas ya? Bangki. Wa mithal wuqu'ihi khabara. Nahu warrakbu aswala minkum fi qirati sab'ah nafi'in wa ibn kathirin wa ibn amirin wa abi amrin wa asimin wa hamzata wal gisa'i bi nasbi asfala fa asfala dharfu makanin khabarun ani rakb. Contoh jatuhnya dharf sebagai khabar adalah warrakbu aswala minkum. Ya, berarti dia muta'alik dengan apa? Sesuatu yang mahdhuf. Ya, takdirnya apa? Ya, bisa kain atau apa? Istaqarra. Alal khilafi. Contoh warrakbu aswala minkum. Warrakbu aswala minkum. Warrakbu mubtada dari Rabbnya. Ya. Wahu halia sepertinya ya. Ar-rakb mubtada marfu' bil ibtida wa alamatul abdu'a zahir akhirihi aswala minkum asfal. Apa sebagai Rabbnya? Dharaf apa? Asfal. Makan. Ya kan? Ansub wa alamatul najal fatha wa mubaf. Ya. Bukan mubaf. Ya. Asfal apa? Dharaf mansub wa alamatul najmi al-fatha. Ya, asfal. Isim tafdil ya, asfal minkum. Minkum jar majrur, muta'alliq dengan asfal. Ya. Pada kiraannya Nafi', yaitu dengan manfathah asfala. Juga kiraannya Ibn Katsir, Ibn Amir, Abi Amr, Asim, Hamzah, Al-Kisai dengan nasab asfal. Maka asfal dzarfu makan, dia dzarf makan, khabar dari ar-rakab. Jadi asfal itu dzarf, pada mahalnya apa? Rafa' sebagai khabar bagi rakab. Wa rakab pasukan apa? Perkendaraannya. Wa mithalu qurrihi silah, contoh jatuhnya dzaraf sebagai silah, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Contoh jatuhnya dzaraf sebagai silah adalah walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Mana syaitnya di sini? Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Indah di sini muta'alaknya apa di sini? Ketika dia jatuh sebagai silah, isim atau fi'il? Fi'il istaqarra. Karena yang namanya silah harus berupa jumlah, enggak boleh kain. Seperti pada yang sebelumnya sebagai sifat ataupun sebagai hal atau sebagai khabar bisa itu isim kain. Tapi kalau pada silah harus ditakdirkan padanya fi'il. Karena yang namanya jumlah silah, ya jumlah namanya juga jumlah. Kalau ditakdirkan untuk isim ya mufrad berarti silahnya, maka tidak boleh. Kemudian faman bi fathil mim, man dengan fathah mim ismun mausul. Isim mausul. Ya. Sebagai apa? Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Hah? Ya, yang mana gitu ya. Ada dua man di sini kan. Yang man yang pertama walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Kalau man yang pertama i'rabnya apa? Walahu man fis samawati dan muakhar. Ya. Kalau man yang kedua sebagai apa? Man yang kedua i'rabnya. Hah? Sebagai man isim mausul pada mahalnya apa? Hah? Sebagai mubtada ya kan? Khabarnya mana? La yastakbiruna ya. Alladhi 'indahu la yastakbirun an 'ibadatihi. Man dengan fathah mim isim mausul, kemudian 'indahu silahnya. Ya, jelas ini insyaallah. Dan dia muta'aliknya dengan ya mahdhuf takdirnya istaqarra. Wa man istaqarra indah. Wa mithalu raf'ihi al-fa'il, contoh dzaraf merafakan fa'il yang zahir adalah Zaidun indahu malun. Di sini beramal indahu merafakan fa'il itu mal karena dia bersandar pada mubtada pada Zaid. Ya. Fa malun fa'ilun indah. Fa'ilu indah, maka mal adalah fa'ilnya indah. Zaid mubtada indah dzaraf. Kemudian mal fa'il indah marfu' li'annahu i'tamada 'ala mukhbarin anhu. Kenapa bisa beramal di sini indah merafakan fa'il? Karena dia bersandar pada mukhbar anhu, yaitu pada mubtada Zaid. Hadha huwa ar-rajih, ini yang lebih kuat. Wa yajuzu taqdiruhuma, boleh pula menakdirkan keduanya. Keduanya apa? Indahu mal ay adzaraf wal marfu' ba'da dzaraf, dan yang marfu' setelahnya. Indahu mal tadi ya, sebagai mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Indahu sebagai khabar mubtada apa khabar muqaddam, kemudian mal mubtada muakhar. Wal jumlah khabarun, khabaru Zaid dan jumlah indahu mal adalah khabar bagi Zaid. Wal rabit bainahuma alha, rabitnya adalah ha yang ada pada indahu. Wa kadzalika al hukmu idza waqa'a ba'da nafyi wa istifhamin, demikian pula hukumnya, hukumnya dzaraf apabila jatuh setelah nafi dan istifham, yaitu beramal merafakkan fa'il sebagaimana al-jar wal majrur. A'indaka Zaidun, hamzah istifham, indaka apa i'rabnya? Dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf makan mansub wa alamat al fathah wa mudhaf kaf wa min muttasil wa bina al-fathah wa ahli jar mudhaf ilaih. Zaidun apa? Fa'il marfu wa alamat rafi' dhamma dhahir al-akhir. Jadi indak beramal seperti amalan fi'il. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi apa? Fi'il yang dibuang istaqarra, ya kan? Ataupun isim fa'il juga. Wa man indaka Zaidun fayati fi Zaidun al-wajhan. Kemudian juga kemudian contoh yang kedua, ma indaka Zaidun, ini juga beramal karena bersandar indak pada ma nafi. Fayati fi Zaidun al-wajhan. Wa yati fi nahwi indaka Zaidun al-madhhaban. Ya. Saya ulangi, nahwu a indaka Zaidun, kemudian wa ma indaka Zaidun. Fayati fi Zaidun al-wajhan, dan bisa datang pada Zaid al-wajhan dua sisi. Ya, sebagai fa'il atau sebagai apa? Mubtada muakhar boleh, ya. Kemudian wayati fi nahwi indaka Zaidun al-madhhaban titik. Datang pada semisal contoh indaka Zaidun, dua mazhab yang telah lewat. Mazhabnya orang Kufah membolehkan Zaidun sebagai apa? Fa'il. Adapun mazhabnya orang Kufah mewajibkan Zaid sebagai mubtada, kecuali apa? Al-Afash ya. Al-Afash ya, betul ya. Fima idha lam ya'tamidi dharfu ala syai, yaitu ketika dzarfnya tidak bersandar kepada sesuatu pun dari yang telah lewat. Dari berapa perkara? 6. Pada saat tidak bersandar kepada mausuf, tidak bersandar kepada saibul hal, tidak bersandar kepada apa lagi? Apa? Sila. Tidak bersandar kepada mausul ya. Tidak bersandar kepada apa lagi? Apa? Iya, makfaranhu mubtada berarti kemudian tidak bersandar pada hamzah dan ma nafi ataupun huruf nafi, enggak mesti ma. Fa madhhabul basrin illa al-akhfash wujubu raf'ihi 'ala al-ibtida. Adapun madhhabnya al-basrin kecuali al-akhfash, illa al-akhfash adalah wajib merafa'kan Zaid sebagai mubtada. Wa dharfu khabaru muqaddam, dan dharfnya indak sebagai khabar muqaddam. Wa madhhabul kufi wal akhfash, biasanya madhhabnya orang-orang kufa lebih luas ya. Kalau kita perhatikan ya lebih luas gitu ya. Lebih mudah. Ya. Kayak semisal contoh mukrun ahok ala batal, boleh itu pada madhabnya orang-orang kufah. Mukrun ahok, ahok dijadikan sebagai fa'il dari mukroh. Padahal mukroh tidak bersandar pada isim sifham atau nafi. Ya kan? Kalau orang basro kan harus bersandar pada nafi. Jadi amudrobun zaidun, baru kan. Dikatakan itu zaidun fa'il. Wa madhhabul kufiyyin bukan amudra madrubun zaidun ya. Wa madhhabul kufiyyin wal akhfash jawazu raf'i 'ala al fa'iliyah. Madhhabnya orang-orang Kufah dan al-akhfash, dan al-akhfash termasuk al-basriyin. Ya, tidak taksub ya kepada madhhab al-basriyin. Jawazu raf'i 'ala al fa'iliyah, membolehkan rafa'nya zaidun sebagai fa'il, li'annahum la yashtarituna al-i'timad, karena mereka tidak mempersyaratkan adanya al-i'timad, penyandaran. Ya cukup insyaallah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang tafsir kalimat katsirah yahtaju ilaiha al-mu'rib. Tentang tafsir penjelasan makna kalimat-kalimat yang banyak yang dibutuhkan oleh seorang pengi'rab. Yakthuru fil kalami dawruha, yang banyak dalam kalam itu perputarannya, banyak digunakan dalam kalam. Wa yaqbuhu bil mu'rib jahluha. Ini juga pembahasan lumayan panjang. Ya, apa sampai di akhir jangan-jangan ya. Ya, sampai akhir pembahasan ini ya. Ya. Nah, cukup sampai sini. Wallahu ta'ala ala wa'alam subhanahu wa bihamdik. Shadu la ilaha ila anta. Assalamualaikum.